Bagaimana cara yang paling baik untuk mengelakkan zina hati dalam tempoh pertunangan? Jadi dalam pertunangan ke, luar pertunangan ke, janganlah melakukan zina hati. Zina hati dia tak macam zina kemaluan. Itu dosa besar. Zina hati ni dosa kecil. Tapi jadi berkaratlah hati kita. Ni seperti membayangkan kita bersama pasangan kita. Tunang kita ada di Nung, Kuala Lumpur, kita sini. Nak, kau duduk kaya malam-malam. Nak, duduk kaya ni gini, duduk racang sudah. Tak, kat gini kita kahwin buat gini ni. Kau puan kata bereh, buat gini. Ha, bereh. Kita pun kaya nengung gitu. Tak, dada basah luar dalam. Tak ada kerja lain. Hukumnya haram dosa kecil. Hati kita jadi karat. Semayang kita payah khusyuk, ngaji agama payah lekat. Nampak? Dan awak guna kahwinlah cepat-cepat. Neh, kahwin cepat-cepat. Bila kahwin tak ada masalah. Dengan isteri sendiri kok pandai. Mu nak Skype ke tak ada apa-apa. Nah, mu nak awak guna. Nah, nak webcam ke? Neh, laki duduk di Kota Kinabalu. Bini duduk di Pasir Gudang. Hak dinung webcam lanyang bulat, dini lanyang bulat. Tak ada masalah. Dah laki bini. Asal kuci bitu sudah. Lama tengok dia ayah balik awal. Jika seorang pernah melakukan dosa besar dan berusaha bertaubat, apakah tanda dosa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang penting sekali bertaubat, bukan tanda taubat kita diterima. Faham baik. Dalam bab dosa ni yang penting sekali taubat. Bila kita bertaubat, tak usah susahlah nak kaji lagu adakah taubat aku diterima? Apakah tanda-tanda taubat aku diterima? Hak ni menjadi masalah. Hak ni ulama larang. Faham? Kerja kita taubat. Aku menyesal dah minum arak, aku berjudi, aku tipu duit orang, aku buat zalim, aku menyesal. Nampak? Mu tampunglah dosaku ya Allah. Hak tu sudah. Hak tu paling penting. Lepas tu tanda-tanda ciri-ciri kita diterima, tak usah. Cuma ulama sebut. Bila taubat kita diterima, kita rasa lapang dada. Kita rasa senang hati. Kita tak rasa lagi dosa itu mencengkam kita. Faham? Itu tanda-tanda. Tapi itu tak penting. Yang penting, bertaubat kepada Allah. Walaupun telah minum arak 70 lautan.